Ya, adalah Al-Imam At-Turtusi. Di dalam kitabnya Al-Hawadis wal Bid'ah, kata beliau, wa hadzal ismu atau al-bid'ah yadkhulu fi ma takhtari'uhul qulubu wa ma tantiqu bihil al-sinatu wa ma atau fi ma taf'aluhul jawarih, kata beliau begitu. Kata beliau, bid'ah itu adalah masuk di dalamnya apa saja, masuk di dalamnya apa saja yang diada-ada oleh hati atau yang diucapkan oleh mulut atau dikerjakan oleh anggota badan manusia. Kalau para jamaah sekalian cermati, sebetulnya apa yang beliau ungkapkan tentang ini tentang ruang, cakupan bid'ah. Betul? Ternyata cakupan bid'ah itu adalah tiga, yaitu bisa mencakup urusan keyakinan hati, betul? Bisa mencakup urusan ungkapan mulut, lisan, dan bisa mencakup urusan perbuatan manusia. Tapi intinya beliau katakan di awal, ma tahtari'uhu. Kata-kata tahtari'uhu itu adalah kan makna inti daripada bid'ah tadi, al-ikhtira'. Oleh karena itu, pokoknya apa saja yang terjadi pada hati manusia, dia meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Rasulullah SAW. Dia menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh Rasul. Dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Semua adalah masuk dalam kategori bid'ah. Misalnya mengatakan bahwa Allah tidak perlulah ikut campur dengan urusan manusia. Kalau orang mau kaya, ya tinggal kerja keras saja, dia jadi kaya. Kalau orang mau jadi miskin, ya sudah tinggal malas saja, ngedul, nanti jadi orang miskin. Keyakinan ini ada tidak pada Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak. Karena itu adalah keyakinan qadariyah. Nah, keyakinan seperti itu kan bid'ah namanya. Adanya pada hati kan. Orang mengatakan bahwa Allah itu gak punya nama, gak punya sifat. Allah itu gak hidup, gak mati. Allah itu gak di langit, gak di bumi. Itu keyakinan atau ucapan itu? Keyakinan, tetapi kan terungkap. Api awalnya adalah bermula dari hati, keyakinan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan itu? Tidak. Ketika tidak, berarti ini adalah sesuatu yang baru. Namanya berarti bid'ah, namanya bid'atun fil i'tiqad, yakni bid'ah dalam urusan akidah. Kedua, masalah urusan mulut. Misalnya mengatakan bahwa orang misalnya membaca Al-Quran setiap malam Jumat harus baca surat tertentu. Kita akan tahu nanti bahwa jika orang tersebut mengharuskan, menyunahkan, menetapkan untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu atau di tempat tertentu, sementara dalil yang dipakai adalah dhaif, lemah, bisa terkategorikan bid'ah. Jelas para jemaah sekalian? Jadi, mana dalilnya? Katanya, ini hadisnya. Saya tak dhaif, dhaif. Nah, bid'ah. Nah, demikian. Jadi, itu pembacaan. Yang ketiga adalah amalan. Dia mengamalkan sesuatu, misalnya. Amalan apa saja? Mungkin dia mengatakan, katakanlah seperti Mauludan atau sekarang nih, Rajab, Isra dan Mi'raj. Itu kan amalan itu. Setiap tahun, malam 27 Rajab. Bahkan saya tulis, ada ungkapan salah seorang menteri, mau disebutkan boleh, mau tidak disebutkan juga gak apa-apa. Di tahun yang lalu, ketika melakukan peringatan Isra dan Mi'raj, di Istiqlal, sambutan, kemudian mengatakan, Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa ternyata peringatan Isra dan Mi'raj sudah menjadi budaya bangsa. Gimana kira-kira tanggapan antum? Setuju? Alhamdulillah bahwa bid'ah sudah jadi budaya. Gimana? Nah, Isra dan Mi'raj itu dikatakan oleh para ulama itu adalah bid'atun. Kalau sudah bid'ah kok disyukuri? Anehnya lagi, saya ingin bawakan sebetulnya otentiknya di mana. Saya tulis itu sebab saya saksikan. Nah ini, bersyukur bahwa peringatan Isra dan Mi'raj telah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Itu kata-kata sambutannya. Kemudian ironisnya anggota majelis ulama MUI berdoa di akhir, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Apa arti doa itu? Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjalankannya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil-batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhi. Tidak tahunya, pada saat itu juga terjadi bid'ah. Yang bid'ah itu, kata Rasul, kullu bid'atin dolala. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu adalah sesuatu yang real ya, terjadi. Itu amalan. Padahal kita nanti boleh dengar itu bahwa al-Isra wal Mi'raj, kata para ulama di antaranya Ahmad bin Ahmad Abdus Salam dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at, kata beliau, qira'atu qissatil Isra'i wal Mi'raji wal ihtifalu laha bid'atun mukhtara'atun. Dan pembacaan kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul dan melakukan menyelenggarakan pesta tentang itu adalah bid'ah yang diada-ada. Jelas kan hukumnya? Dan boleh nanti kalau mau dengar banyak para ulama yang menyatakan tentang itu. Nah, oleh karena itu adalah sesuatu yang diamalkan oleh orang tapi sebetulnya adalah tidak ada dari sunnahnya. Berikutnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, al-bid'atu bid'atun atau al-bid'atu fid dini ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu wa huwa ma lam ya'mur bihi amra ijabin wala istihbab. Artinya bid'ah itu maksudnya adalah sesuatu yang diada-ada di dalam urusan din. Ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu, sesuatu yang tidak ditetapkan Allah dan Rasulnya, yaitu apa saja yang tidak diperintahkan, yaitu apa saja yang tidak diperintahkan, baik berstatus wajib atau anjuran. Kalau para jamaah sekalian perhatikan, ini adalah prinsip. Jadi landasannya sesuatu itu ada nggak ketetapannya dari Allah atau Rasulnya? Apakah Rasul, apakah Allah menetapkan tentang itu atau tidak, berbentuk perintah ataupun anjuran? Ada. Sedangkan perintah itu ada dua macam, perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk melakukan disebut perintah, tapi kalau perintah untuk meninggalkan oleh orang biasanya disebut larangan. Lalu disebutlah ada perintah, ada larangan. Padahal dua-duanya adalah perintah dan larangan, itu adalah perintah. Hanya yang satu perintah supaya dijalankan, yang kedua perintah untuk dijauhi atau ditinggalkan. Nah, intinya kalau tidak ada unsur perintah itu, maka sesungguhnya adalah disebut bid'atun. Tetapi urusannya din, bukan urusan duniawi. Dalam perkataan yang lain, kata beliau, ma khalafal kitaba was sunnata wa ijma'a salafil ummati minal i'tiqadati wal ibadati ka aqwalil khawariji war rawafidi wal qadariyati wal jahmiyati وَكَالَّذِينَ يَتَعَبَّدُونَ بِالرَّقْصِ وَالْغِنَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالَّذِينَ يَتَعَبَّدُونَ بِحَلْقِ اللِّحَى وَأَقْلِ الْحَشِيشَةِ وَأَنْوَاعِ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي يَتَعَبَّدُ بِهَا طَوَائِفٌ مِنَ الْمُخَالِفِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Kalau diterjemahkan mungkin ditulis panjang, cukup dengarkan saja, adalah apa saja yang menyelisihi Al-Qur'an, sunnah dan ijma' atau kesepakatannya salaful ummah, pendahulu umat, baik dalam masalah akidah keyakinan maupun dalam masalah ibadah amaliyah. Untuk ibadah itu maksudnya adalah amaliyah, bentuk implementasi daripada yang diyakininya. Misalnya seperti perkataan khawarij, perkataan rawafid, perkataan qadariyah, perkataan jahmiyah, dan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah dengan cara berjoget, bernyanyi di masjid, dan seperti orang yang beribadah dengan mencukur jenggot atau memakan ganja kalau di kita. Dan semua itu adalah termasuk bid'ah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu menyelisihi Quran dan sunnah. Wallahu a'lam, kata beliau. Intinya adalah kalau begitu, khawarij, rawafid, qadariyah, jahmiyah itu adalah bid'ah. Kemudian sufi, orang yang beribadah pada Allah dengan menyanyi dan berjoget, nah, atau dengan menangis, sama saja. Ada yang dengan menyanyi, ada yang dengan berjoget, sampai ada yang dengan sampai telanjangan itu. Katanya kalau sudah sampai kelenger, nah itu sudah sampai kepada hakikat beribadah pada Allah SWT. Kalau sudah pingsan gitu, nah itu berarti sudah sampai pada derajat apa gitu. Padahal dia pingsan, kelenger. Nah itu terjadi, iman sekalian. Nah oleh karena itu adalah cara yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Semua itu adalah dikategorikan dengan bid'atun. Sementara yang demikian itu sekarang sedang senang untuk dipublikasi. Sebab orang kalau sudah belajar, sudah sufi, dia tidak lagi perlu dengan jihad, tidak perlu lagi dengan belajar, sudah jadi orang yang memble, menjadi orang yang diajari qala Allah qala Rasul. Saya sudah langsung terima itu dari Allah. Diajak berjihad, katanya itu adalah urusan yang kamu anggapnya ibadah, padahal katanya bagi orang yang sudah tertentu tidak perlu sholat, tidak perlu. Jadi ngawur akhirnya. Berikutnya adalah kata Imam Suyuti. Ya. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa al-bid'atu ibaratun an fi'latin tusadimu syari'ata bil mukhalafati au tujibu ta'ati 'alaiha bi ziyadatin au nuqsan. Kata beliau, bid'ah adalah pekerjaan atau perbuatan yang berbentur dengan syariah, bahasanya bentur, ya, berbenturan dengan syariah dalam bentuk menyelisihi atau berkonsekuensi menambah dan mengurang. Jadi kata beliau Imam Suyuti, kalau itu adalah merupakan satu perbuatan, dua perbuatan itu ada unsur berbentur, benturnya itu dalam dua bentuk, bisa bentuknya menyelisihi, sunnah mengajarkan ke kanan dia ke kiri, sunnah mengajarkan maju dia mundur, sunnah mengajarkan lurus dia malah belok, itu adalah berarti bid'ah kata beliau, atau membawa kepada apa yang disebut dengan menambah atau mengurang, padahal Islam sudah sempurna, betul tidak? Kalau sudah sempurna itu berarti sudah utuh, sudah tidak boleh lagi ada unsur tambahan dan kurang. Nah kalau ada orang yang menambah atau mengurang terhadap din, maka sebetulnya itulah yang disebut dengan hakikat bid. Nah, kata Imam Suyuti. Terakhir definisi sebelum kita mendengarkan azan Isya adalah kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah sudah meninggal sekarang, kata beliau, al-bid'atu ma uhdisa fid dini ala khilafi ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu min aqidatin aw amal. Kata beliau, bid'ah adalah apa saja yang diada-ada dalam kurung baru dalam urusan din menyelisihi Rasul dan para sahabatnya, baik dalam urusan akidah maupun ibadah amalan, baik berupa keyakinan maupun amalan. Nah, di sini juga sama para jemaah sekalian. Satu, ada unsur diada-ada, berarti baru. Dua, adalah urusan din. Tiga, menyelisihi sunnah Rasul dan para sahabat. Kedua atau terakhir adalah bidangnya dalam masalah keyakinan maupun urusan amaliyah. Apabila itu muncul, maka sesungguhnya bisa dikategorikan dengan bid'ah. Jadi sudah sangat lengkap sekarang, bahwa kalau kita simpulkan dari definisi-definisi itu, adalah semuanya bermuara pada kata-kata yang baru. Apa saja Jadi apakah kita pakai mikrofon atau pakai speaker, pakai handphone, itu urusan duniawi. Nah, yang ketiganya adalah menyelisihi apa yang menjadi ajaran Rasul dan para sahabat. Dan terakhir, bidangnya itu adalah akidah dan amalan, atau keyakinan dan amaliyah. Jadi kalau mau kita katakan, sebenarnya apa yang didefinisikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin itu sebetulnya merupakan ringkasan dan saripati dari apa yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya. Dan itulah yang harus kita pahami. Nah, para jemaah sekalian, sudah masuk waktu isya. Kita dengarkan dulu azan dan kita insya Allah teruskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah min asbab zuhur al-bid'ah, sebab-sebab munculnya bid'ah. Kenapa sih bid'ah muncul? Nah, itu tidak serta-merta, ada memang kondisi, ada situasi yang membuat bid'ah ini berjaya. Pertama, para jemaah sekalian, adalah yang harus kita pahami sebelum kita menguraikannya. Ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disahihkan diantaranya adalah oleh Al-Hafidz Al-Ala'i, disebutkan juga oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Misbahul Miskatul Masabih. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya adalah, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilil jahilin. Artinya, yang membawa din ini generasi ke generasi itu adalah yang disebut dengan udul. Udul jamak dari adil. Artinya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang siqah, orang-orang yang akidahnya lurus, orang-orang yang takwa, yang wara, yang zuhud, yang betul-betul ahli ibadah, yang tidak merusak dirinya dengan khawarimul muru'ah. Nah, itu adalah orang yang adil dalam manhaj ahli hadis. Nah, ilmu ini, yakni al-Islam, itu diriwayatkan dan generasi demi generasi, turun-temurun, terus adalah diriwayatkan atau dibawa oleh mereka orang-orang yang tadi, orang-orang yang adil itu. Udul. Nah, fungsi daripada orang udul ini, orang yang adil ini, adalah tentu tiga di dalam hadis ini. Pertama, tahriful ghalin. Tahrif al-ghalin, yakni tahrif itu adalah merubah. Kalau diartikan, mereka orang-orang adil itu meniadakan atau membasmi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin, orang yang berlebih-lebihan. Berarti yang menambah mengurang kan. Artinya ada juga ahlul bid'ah tadi, ahlul hawa. Kedua adalah wantihal al-mubtilin, dan ajaran yang diada-ada oleh orang-orang mubtilin. Mubtilin itu adalah orang yang menolak. Maksudnya adalah orang yang mendahulukan akal atas nakal, atau kita kenal sekarang namanya aqlaniyun atau neo mu'tazilah. Yang ketiga adalah wata'wilil jahilin, dan takwilnya orang-orang jahil. Dia jahil tapi mentakwil, mestinya tahu diri, betul tidak? Kalau jahil itu jangan coba-coba takwil. Takwil itu artinya apa? Takwil artinya tafsir, menafsirkan, menjabarkan, menguraikan, Nah, dia orang jahil tapi berusaha untuk itu. Ya akhirnya apa? Tersesatlah. Dan sekarang banyak yang seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat orang yang gholin, orang yang berlebihan, tadi kan kita baru kita bahas tentang masalah mubalaghah. Berarti unsur munculnya ahlul bid'ah. Nah, oleh karena itu kalau kita ingat, ternyata munculnya bid'ah itu adalah berporos diantaranya pada tiga ini. Karena tiga hal ini yang menjadi musuh dan sasaran orang-orang yang udul, yang selalu bermisi melanjutkan mata rantai daripada misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahlul ilmi, orang yang udul itu ternyata setiap zaman adalah dalam rangka membasmi tiga orang ini. Karena yanfuna, yakni membasmi. Nah, kalau dia orang mengatakan ahlul ilmi tapi bekerja sama dengan ahlul bid'ah, wah, aneh sekali ya, sangat aneh. Karena justru rumusnya menurut Rasul begitu, justru membasmi, menafikan, malah dia kerjasama, berarti jangan-jangan dia adalah minhum, termasuk daripada mereka. Para yang sekalian, kita ambil perkataan Syekhul Islam, atau banyak dalil lah gitu ya, bahwa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila kejahilan itu sudah marak di mana-mana, maka bid'ah menjadi subur. Kata beliau di dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan begini. Fa inna hadza sinfa yaksuruna wa yadhharuna idza kathuratil jahiliyah wa ahluha. Walam yakun hunaka min ahli al-ilmi bin nubuwati wal mutaba'ati laha man yudhhir anwaraha al mahiyah. Ya. Zalama Abdullal wa yakshif ma fi khilafiha min al-ifki wasyirki. Kata beliau, dan golongan ini siapa maksudnya? Ahlul bid'ah. Semakin banyak dan semakin nampak jika kejahilan semakin marak. Dan tentu juga pengikutnya. Lalu sudah jahilnya tambah banyak, pengikutnya juga banyak, tapi ahlul ilmi tentang kenabian dan tentang mengikut kepada Rasul, berkurbah pada Rasul, itu adalah ternyata sangat-sangat kecil, sangat sedikit, gaib. Kira-kira zaman seperti itu dekat gak dengan zaman kita sekarang? Ya, mirip. Karena apa? Ternyata zaman sekarang kejahilan marak di mana-mana, kemudian orang alimnya sangat sedikit. Apalagi alim yang sunnah, betul tidak? Wah, sudah sangat sulit nih sekarang. Nah, para jamaah sekalian, demikian. Jadi rumusnya, apabila jahil banyak, maka bid'ah mulai marak. Kan contoh aja misalnya, bahwa memahami bahwa katanya man mata walam yakun fi unuqihi bay'ah mata maitatan jahiliyah. Katanya barang siapa yang mati dan tidak ada di atas pundaknya bay'ah, maka dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Lalu kalau gitu wahai kaum muslimin, kalian hendaknya berbay'ah supaya matinya dalam keadaan Islam. Siapa kata yang perlu dibaiat? Dia sendiri yang mengumumkan, menyuruh untuk berbaiat itu. Akhirnya apa? Orang harus berbaiat kepada dia dengan mengatakan bahwa orang lain yang tidak berbaiat itu, walaupun saum, walaupun sholat, tidak akan diterima dan matinya jahiliyah karena dia tidak menjalankan baiat. Ini kan berarti ya tidak. Karena apa tuh? Karena jahil. Apalagi kalau mengatakan harus berbaiat, kemudian mengajak orang lain berbaiat, tapi ketika ditanya, baiat pada siapa?